pada pengumuman ceramah di Makassar ini, Kiai Haji, membayangkan tuh, Profesor Agil Suraj. Tidak apa-apa katanya milih pemimpin kafir, yang penting tidak korupsi. Kalau bahasa Kiai bukan begitu sebenarnya. Bahasa Kiai begini nih, sedangkan muslim korupsi, apalagi kafir. Wah, itu baru bahasa Kiai. Kalau bahasa Kiai suruh biar muslim, biar kafir, yang penting tidak korupsi. Ada apa di negara kita itu? Saya dari kafir masuk Islam. Sebenarnya kalau masuk Islam itu kurang tepat. Ya, pindah agama apalagi tidak tepat juga. Nanti kalau lihat ada perempuan hamil di luar sebentar kita usai majelis ilmu, ada perempuan yang hamil agamanya bukan Islam, maka bayi dalam kandungannya itu adalah fitnah. Putra Islam. Dari orang dalam kandungan itu sudah fitrah, sudah Islam. Alastubirabbikum qulul bala sahidna. Jadi saya waktu kecil, istri dan anak, satu keluarga kami, dari kandungan ibu kami masing-masing, kami sudah Islam. Jadi bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Dalam Quran Surah Al-Anfal begitu jelas, Allah muliakan manusia beriman dan Allah hinakan orang-orang kafir. Inna syarat dawabi inna Allahil ladzina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak mau beriman. Bagaimana kita mengadakan halal bihalal, maaf memaafkan? Baru yang menyampaikan tentang konsep halal bihalal ini orang kafir. Hah? Ada spanduk di jalan yang saya selalu sebut-sebut itu. Maaf dari dalam hati, bukan basa-basi. Luas pemahaman itu. Ditulis oleh Irman Yael, ada itu di jalan. Saya kalau lewat di kota mau menuju ke Dayak, ada di jalan spanduknya besar. Orang pakai kopiah. Maaf dari hati, bukan basa-basi. Kenapa bicara dari hati? Karena di sinilah tempatnya iman. Iman bukan di logika, iman bukan di kepala, iman bukan di kaki, iman bukan di perut, iman di dalam hati. Kalau iman di dalam perut, maka genap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia kalau hanya memikirkan apa yang masuk dari mulutnya dan tersimpan di dalam perut, maka nilai manusia itu tidak lebih dari apa yang keluar dari perut tai. Ini yang terjadi dalam negara kita sekarang. Penjilat-penjilat, penjual-penjual Islam. Saya sejak masuk Islam dari 2006 sampai saat ini, insya Allah tetap menegakkan Islam. Sudah konsisten, sudah komitmen, mati, hidup, miskin, melarat, sengsara, kaya raya, saya tetap menegakkan Islam. Kadang-kadang kita lupa kan. Nah, saya mau tanya kepada bapak ibu, saudara-saudara, kira-kira orang Islam yang hebat itu bagaimana kira-kira? Oh, orang Islam yang hebat sudah 50 kali naik haji. Bukan. Orang Islam yang hebat itu dia hafal Quran 30 juz. Bukan juga. Orang Islam yang hebat jago pidato. Bukan. Orang Islam yang hebat di kepalanya bersarang 30 juz, di kepalanya bersarang ribuan hadis. Bukan. Orang Islam yang hebat adalah pandai-pandai dan pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Orang puasa 30 hari, ketaatannya bukan pada 30 hari, bukan pada bulan Ramadan. Hadis Nabi yang saya baca tadi, al-id laisa bilafsil jadid walakin al-id bitaatin jadid. Nanti ketaatan itu terlihat setelah Ramadan. Kalau kita ikuti ceramah-ceramah para ulama-ulama yang dulu-dulu, kalau sekarang susah mencari ulama yang sehat. Bayangkan sehat sekarang, Pak. Kebanyakan ini tidak ada ulama, sudah kurang yang sehat-sehat. Yang banyak sekarang ini sudah sehat. Coba nonton televisi itu. Bahkan dakwah dijadikan sebagai ajang main-main. Mama Dedek jadi yuri, Ahmad Al-Habsi jadi yuri. Kemudian disuruh anak-anak muda pidato. Padahal konsep agama kita Islam ini, segala sesuatu rujukannya adalah Quran dan hadis. Saya masuk Islam hanya tunduk kepada dua, Quran dan hadis. Di luar pada doa ini, saya bilang istri dan anak-anak saya, jangan kita ikuti. Makanya kami kalau berislam itu tidak peduli ini orang kunut, ini tidak kunut, kami tetap sama-sama berjamaah. Yang penting jamaah itu masih mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami masuk di situ sebagai jamaah. Nah, sekarang kan kacau sudah dakwah sama-sama muslim saling menjelek-jelekan. Hah? Kalau saya enggak mau menjelekkan, karena saya sadar saya dari kafir. Ayat Al-Anfal tadi, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk adalah orang kafir, kata Allah. Maka saya waktu dari kafir masuk Islam, menembus ke dalam gerbang hidayah, Allah memberikan petunjuk, berarti perubahannya adalah dari binatang menjadi manusia. Nah, kalau yang murtad dari Islam bagaimana? Bu, kalau yang murtad dari Islam bagaimana? Saya dari kafir, Allah katakan kafir itu binatang. Orang kafir itu menurut Allah adalah binatang. Tidak ada sepanjang ulama di Indonesia berani sampaikan itu. Padahal itu perintah Allah, sampaikan kepada binatang-binatang yang namanya manusia itu. Tidak ada yang berani. Kenapa Al-Quran dipoles-poles? Tidak boleh. Al-Quran itu hitam putih, tidak ada abu-abu. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Seburuk-buruk orang Islam, maksud saya, bajingan sekalipun di terminal yang tidak sholat lima waktu, yang ketika datang bulan Ramadan mereka tidak puasa, mereka masih lebih suci dan benar dibanding saya. Kenapa? Karena saya cuma diangkat dari lumpur kekafiran dengan nikmat keberkahan hidayah Allah. Ditempatkanlah kami kepada sebuah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, dinul haq, dinul Islam. Baru kami mengenal, oh ini jalan kehidupan yang sebenarnya. Ketika meninggal dunia, hadis Nabi SAW, al-mu'minun lah ya'mutuna bal yunqabu. Berarti orang Islam tidak pernah mati, mereka hanya pulang ke kuburan. Itu cuma transit. Kuburan itu hanyalah transit. Lalu kenapa kalau ada orang mati, umat Islam yang wafat, kita menangis mati-mati diri? Gak usah, itu kematian orang kafir yang begitu, karena dia berpisah dengan nikmat dunia. Kita bukan dunia yang kita kejar. Adapun Allah berikan dunia ini untuk kebahagiaan, jembatan menuju akhirat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban mu'ajjalah wa ma yurid sawaban dunya nu'tihi minha, kata Allah. Wa ma yurid sawaban akhirati nu'tihi minha wa janasir syakirin. Tidak ada, kata Allah, yang bernyawa di dunia ini tidak akan mengalami kematian kecuali illa bi idznillah kitaban mu'ajjalah, kecuali dengan izin Allah, kitabah mu'ajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Barang siapa wawayurid sahabat dunia, meminta dunia, nu'tih minha, kata Allah, kami kasih, kami berikan. Wawayurid sahabat akhirati, nu'tih minha, siapa meminta akhirat, kata Allah, kami berikan. Di ujung ayat itu tuh, yang saya katakan tadi, wah, dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Ilmu yang paling tinggi dalam Islam adalah pandai. Kita tidak pandai bersyukur. Waktu dari pesantren belum jadi kiai, belum jadi profesor, taatnya minta ampun. Ah, belum jadi pejabat, belum jadi menteri, belum jadi presiden, belum jadi DPR, masya Allah, syukurnya minta ampun. Jidat sampai mau terkupas karena sholat. Begitu sudah diangkat menjadi pejabat, diangkat menjadi orang yang abdulunas, yang paling utama, diangkat dimuliakan derajatnya oleh Allah, lupa diri dan Allah Maha Hidup. Maka orang-orang seperti itu, lihatlah, satu persatu antri dihinakan oleh Allah, masuk ke dalam penjara. Abu Hurairah, Amar bin Ka'ab pernah datang kepada Nabi, mendekati Nabi di pagi-pagi buta, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man a'budu nas. Tiga pertanyaan, ya Rasulullah, siapakah manusia yang berilmu? Siapakah a'budu nas yang ahli ibadah? Siapakah yang a'budu nas? Nabi SAW, al-aqilu, orang yang berakal. Coba perhatikan di zaman sekarang ini, Pak Haji, kalau mau mencalonkan diri jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, dari anggota DPR, naudzubillah, semua naudzubillah, dari ujung nama sampai ke ujung nama, penuh gelar, doktorandus, insinyur, haji, Ismail, Muslim, MBA, MBU, MBX, MBR. Besok-besok kemana? Kemana kira-kira orang pintar-pintar ini? Kemana mereka? Bahkan suami istri berjamaah ke penjara. Pintar tapi tidak itu karena tidak tahu bersyukur nikmat yang Allah berikan. Saya begitu berhidayah oleh Allah, jalan keliling berdakwah, membenarkan Islam di mana-mana. Dan tidak pernah mengajarkan orang, oi, begini cara sholat yang benar, rentangkan kaki 50 derajat. Oh, itu bukan bidang saya. Orang Islam ini tidak usah diajar yang begitu, sudah tahu. Mau kaki kedua muka begini, mau tutup begini juga boleh. Nabi suruh tutup, suruh buka begini, supaya apa? Kalau 20 rakaat tarawih, kau selampu tidak pecah. Kalau jepit begini kan bahaya nih, kau selampu tadi. Tahu lah kau selampu 55. Atau cat menguni, kan begitu. Masa lupa dengan lampu Petromax? Makanya harus dibuka dikit begini, mau buka lebar juga boleh, tapi kalau sudah terlalu lebar mengganggu, sapnya bisa 3 orang, ente sudah kuasai. Nah, yang biasa-biasa aja. Tidak pernah saya ke masjid-masjid, oh begini cara sholat yang betul. Gak usah diajar yang begitu, jamaah semua tahu. Masuk masjid, pergi berwudu, bersihkan, bersuci dulu, barulah datang ke dalam masjid. Ya, laki-laki, perempuan dipisahkan untuk melaksanakan sholat ibadah kepada Allah. Nah, inilah perbedaan-perbedaan ini yang menjadi penilaian ketika saya masih beragama Kristen dan memimpin sebagai rektor. Semua dalam gereja itu bisa digabung, perempuan, laki-laki, wow. Ya, bahkan ibu-ibunya kalau di Kristen, masya Allah, mana pakai-pakai jilbab begini? Hah? Baju pendek itu lebih enak. Itu lebih dikasih oleh Kristus. Dan ini Pak, yang orang Islam ikut-ikut. Laya muronaka takarubur lazina kafaru fil biladet mata'un kolil summa mawahun jahannam wabisal bihadu. Ikut-ikutan gaya orang-orang kafir. Coba perhatikan dulu hari Minggu. Tunggu saja hari Minggu ya. Besok. Ini kan Sabtu. Ahad. Besok. Ahad. Tunggu saja mereka pergi ke gereja. Ibu-ibunya ada yang pakai baju satu tali. Kan? Pakai roknya pendek begini. Oh Allah. Masuk dalam gereja. Saya ceramah mau minum. Saya nanti habis ceramah Pak Haji mau minum. Duduk di dalam gereja, sama-sama satu bangku gereja begini. Oh, sini laki-laki, sini perempuan, tak apa-apa. Duduk satu bangku gereja. Nah, kalau dapat ketemu laki-laki yang memang iya kan? Wah, dia lihat baru paha putih dia gosok-gosok di sedikit. Tambah lagi pakai laki-laki, nah, makanya ya sebut. Ih, begitu memang di sana. Makanya saya ke masjid. Ya, saya yang paling enak karena saya pendeta, saya di atas mimbar. Wow. Dan yang betul tiap hari Minggu itu lah. Satu minggu satu kali ketemu Tuhan. Iya, kan cuma hari Minggu. Hari Minggu saja kebaktian, hari lain tidak. Makanya di gereja banyak burung. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, burung yang kebaktian, burung gereja. Nanti hari Minggu baru ketemu Tuhan. Wah, Kalau sudah ketemu, sampai 5-6 jam. Hah? Pakai sepatu, boleh masuk gereja. Hah? Pakai sepatu. Dari luar sana, injak kotoran, nggak tahu injak apa, boleh. Tapi di Islam tidak boleh. Al-Islamu ya'lu wala yukla alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Tidak boleh masuk masjid kaki kotor. Dia harus berwudu dulu, bersuci dulu, tangannya dibasuh. Supaya apa? Jangan suka nyolong yang bukan milik kita. Amin. Mulutnya dikumur-kumur. Supaya kenapa? Jangan suka menghina sesama muslim. Nah bagaimana kalau dakwahnya sudah muslim yang disalahkan? Orang mengaji, orang yasinan dibilang bid'ah. Ah, orang sholawat dibilang bid'ah. Sama-sama muslim mengatakan haram, mengatakan najis, mengatakan kafir kepada sama-sama muslim. Ini lebih bahaya daripada kafir. Saya waktu pendeta masih juga sebagai pendeta, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Pakai Islam, jangan pakai orang kafir. Makanya sekarang dunia sedang diguncang oleh ISIS. Siapa ISIS itu? Mereka adalah kelompok Yahudi. Saya sudah 3 tahun lalu mulai muncul-munculnya ISIS. Sudah tahu 3 tahun lalu saya katakan ISIS adalah gerakan Yahudi. Yahudi dengan orang Arab ini tidak beda, sama. Bahasanya juga hampir sama. Saya sekolah di Israel, jadi tahu persis bagaimana gerakan Yahudi. Mereka sudah lama merencanakan ini. Kalau teroris Islam, pasti lihat. Masa umat Islam tidak tahu? Kalau betul-betul perjuangan ini Islam yang punya, basisnya bukan di Suriah, basisnya ada di Palestina. Begitu Yahudi mengganggu, baru diserang Yahudi. Itu baru namanya pejuang. Tapi itu bukan itu. Kok anak-anak kita, anak-anak muda mau berjihad katanya, mau bantu berjuang di jalan Allah, ikut ISIS. Allahu Akbar. Bawa istri sampai di sana, istri kita diperkosa. Perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan orang-orang kafir yang suka membawa-bawa nama Islam. Jangan suka-suka membawa-bawa Islam, padahal hanya menghancurkan Islam. Saya tidak ada kepentingan, saya tidak ada, saya bukan NU, berulang-ulang saya ceramah. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Wahabi, saya Islam. Saya tidak pernah masuk dalam kelompok-kelompok Islam manapun, saya sendiri. Yang paling bahaya, yang paling munafik adalah apa? Ketika kita masuk dalam kelompok dan kita merasa kelompok kita lebih benar daripada Islam lain. Ini paling munafik, di atas munafik. Coba kelompok-kelompok yang ada ini, setelah sholat mulai memandang saudaranya, salah sholatnya ini, kakinya salah, kaki celananya kurang panjang, kurang pendek ini, kakinya Pak Haji, kaki celananya kurang pendek, oh tidak masuk surga ini. Ada itu. Ada katanya, kalau kaki celana tidak panjang begini tidak masuk surga. Ah, kalau tidak begini sapo tidak masuk surga. Ah, ada itu, ada. Saya baca dalam sumber internet, kaki seorang laki-laki muslim, rajul mu'minun, kalau sholat tidak begini katanya tidak masuk surga. Berani betul. Ini pernyataan-pernyataannya hanya memisahkan umat dari apa? Ridha Allah. Memangnya Allah itu melihat kaki celana? Bukan. Apakah kita nanti masuk surga di sana baru malaikat ambil sentimeter? Saya akan berkurang nasib celana anak ini. Hukum yolo. Sebelum masuk surga hukum yolo. Oh, tidak saya jadi. Tidak begitu dalam Islam. Qada aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lahwi mu'ridunya walladzina hum fi zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Qada aflahal mu'minun. Itu dalam surah Al-Mu'minun. Di al-a'la lagi dari dunia. Qada aflahal man tazakka wa zakkara rasma rabbih fa shalla. Sama kalimatnya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Qada aflahal mu'minun Allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk itu bagaimana? Bukan ukuran pakaian, bukan ukuran celana, bukan. Ya memang kalau celana terlalu kedodoran, takutnya apa? Nyangkut waktu kita sujud. Hendaknya diangkat sedikit. Tapi kalau sudah celana yang disalahkan, sudah fisik yang disalahkan, ini menunjukkan bahwa apa? Ibadah kita hanya menunjukkan yang kulit-kulit saja, belum tentu sampai ke dalam. Dan Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Ini orang betul-betul beriman, kata Allah dalam firman-Nya, saya yang lebih tahu, aku yang lebih tahu, siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Penceramah, saya, sudah saya bilang tadi, saya masih lebih baik daripada bajingan yang tidak sholat-sholat di luar sana di terminal. Kenapa? Karena mereka lebih dulu Islam daripada saya. Itu saya sadar betul. Bukan berarti saya berceramah bagi saya lebih hebat. Saya pulang dari Mekah membawa panji haji, gelar haji, kemudian saya lebih hebat. Tidak, mereka lebih hebat daripada saya. Itu cuma ibadah. Kalau kita sadar begitu, makanya kenapa? Kalau kita sadar bahwa semua ini karena Allah, lillahi ta'ala. Ketika orang tidak panggil haji, kita tidak nambah. Tapi kalau kita mau dipuji-puji, orang tidak panggil haji, waduh nambah. Itu paling banyak di Kalimantan, Pak. Saya sering ceramah di Kalimantan. Kalau tidak dipanggil haji, Masya Allah, marah dia. Riak, benar. Riak. Itu semua ibadah. Jihad, haji paling tinggi. Himayatan lil haji wa sadaqa wa'dah allazi tahadda bilai haqqa jihadihi wa baddala juhdah. Haji wa'dah adalah jihad yang paling tinggi. Jadi kalau mau berjihad, tidak perlu ikut ISIS. Kalau mau berjihad, mulai siang ini pulang ke rumah, setiap hari tabung 50 ribu, tabung besoknya 100 ribu. Setelah bulan haji tiba, bayar ONH, ongkos naik haji, berangkat ke Mekah. Itu yang betul-betul jihad, yang paling tinggi dalam Islam. Nggak usah, ini seperti tiap hari berita, Santoso. Santoso, saya baru keluar perempatan jalan sini ya. Perempatan jalan sini, Badoka. Tadi baru tol Badoka ya namanya, Bin. Saya dengan istri tadi keluar sini, ada spanduk pendeta, kapir. Kristen punya gereja apa itu? Mungkin sudah mulai kebakaran jenggot karena saya sudah ceramah tiap hari di Makassar sini. Lalu dia bikin tema kunci melawan teroris, kuasa setan dan pedukunan. Betul. Saya bilang baru dari tema sudah konyol. Ketahuan dari tema saja sudah enggak betul. Kalau bicara kunci berarti ada yang membuka atau menutup. Sebenarnya bikin tema bukan begitu kalau orang terpelajar. Tapi karena kafir yang buat, inilah. Kenapa? Maksud saya apa? Karena kafir melihat ketika kita mengadakan aksi terorisme dan tidak disetujui oleh sebagian besar umat, maka kafir menyusup ke dalam untuk mencoba menyamakan diri, membantu kita. Ini yang saya tidak suka. Sama dengan politisi-politisi kita. Gak apa-apa katanya, ada cucunya Gus Dur itu, namanya Nusron Wahid. Saking mencari muka, menjilat sama Ahok, dia berdoa. Berdoa dengan bahasa Arab, supaya Ahok jadi gubernur DKI. Sebenarnya kalau berdoa, jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Cina. Karena yang didoakan adalah orang Cina. Cina juga ada yang Muslim. Besok saya ceramah di Masjid Cina. Jadwal saya sana besok asar, tapi Cina mualaf, memang sudah Muslim. Orang-orang Cina yang ada di Tanjung Bunga. Ustaz besok di sini asar, insya Allah. Ya, tapi mereka sudah Muslim. Ini Ahok baru sunat. Dan yang membela Ahok di Jakarta adalah orang-orang Islam. Makanya dia menang. Ada yang membela dia adalah orang-orang Islam. Siapa mereka? Bukan Wakanda, tempat sepatu Surya Paloh itu cuma mati. Ya Pak. Tuh, itu manusia satu itu memang segala cara dia buat. Hah? Yang penting dia bisa Islam kendati dia. Kendati dia jadi hina di bawah dulu-dulu. Dia dengar tuh kafir pidato. Ibu bapak datang di sini, di masjid di rumah Allah ini mengundang saya, karena saya sudah Muslim dan sudah terbukti akidah saya. Tapi ini manusia kafir satu ini, hah? Seburuk-buruk Muslim adalah sebaik-baik kafir. Bagaimanapun orang kafir itu tujuannya tetap buruk. Kiai bawa hari terus di bio pergi ke pesantren. Waduh, modalnya rupiah. Sama-sama. Pakai baju koko lagi. Baju koko ini barangkali. Ini dari Harita Rusudio. Udah Pak? Bukan dari Harita Rusudio. Oke. Jadi itu ini. Bagus lah. Kalau dikasih dia tidak usah, saya mau diambil. Masih mampu saya beli. Bilang begitu kalau kafir yang kasih. Karena mereka memberi agama. Maksud. Maunya. Tonton di TV, Global TV, RCTI, Metro TV, TV One, Hari Tanu Sudibyo, mengunjung pesantren, didampingi Kiai Haji Akil Sirats. Assalamualaikum, anak-anak kecil, anak santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangan lagi, cium tangan kafir. Sementara kau ketemu Ustaz, tidak berani cium, boh. Begitu memang sekarang ini Pak. Beda dengan waktu di zaman-zaman kiai-kiai dulu. Dari jarak 1000 meter sudah takut. Tapi sekarang Masya Allah ketemu Ustaz dalam gak ada pakai cium. Tapi kalau ketemu Hari Tanu Sudibyo, wah, ada kiai yang suruh. Kiai yang suruh, ya, cium tangan. Cium tangannya Pak Hari Tanu Sudibyo. Oh ini penjilat-penjilat. Saya ketika masih Kristen, masih kafir, saya paling anti agama Islam. Semua orang Kristen yang masih beragama Kristen tidak mengakui kenabian, kerasulan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tahu persis kenapa kita bawa orang-orang ini untuk mengetahui rasa Islam, mengucapkan salam Islam, sementara manusia ini membenci dan sangat tidak suka kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pura-pura saja itu, iya agama kita sama, kami menghormati Islam. Padahal dalam gereja habis kita diobok-obok. Oh saya pengalaman, saya tahu persis bagaimana kemunafikannya. Di belakang Ahok ini Pak Haji Nadau, pendeta-pendeta. Di belakang Tanu Sudibyo, pendeta-pendeta. Hah? Mereka sudah tahu kelemahan kita. Kenapa? Mereka sudah baca umat Islam bisa mudah diadu. Umat Islam gampang sekali dibikin berkelahi. Gampang. Gampang sekali diadu. Makanya lihatlah partai PKS, partai PKB, partai Islam. Mana pernah bersatu? Partainya bagus, orang-orangnya kampret. Partainya bagus, partai Islam. Mana mereka pernah bersatu? Semua sudah pecah belah oleh kafir. Ini sekarang yang terjadi. Makassar sini masih belum bisa. Kenapa? Di Makassar sini, karena orang Makassar ini alhamdulillah masih ada tokoh-tokoh penting di masyarakat Makassar. Yusuf Kalla. Coba nonton televisi kalau pernah Yusuf Kalla ada. Setiap momen orang kafir bicara, ada gak Pak? Satu saja saya mau lihat, pernah gak kalau ada Yusuf Kalla? Yusuf Kalla tidak pernah hadir. Karena beliau sadar, beliau adalah ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Jago berpolitik. Beliau orangnya badannya kecil, tapi otaknya memang hebat Pak. Hah? Kalau Jokowi tidak pakai insya Allah kan kalau bicara. Jokowi gak pernah pakai bismillah, gak pernah pakai insya Allah. Ya? Bagaimana negara kita ini akan baik? Dipasang semua pejabat-pejabat kafir, ya. Nanti Jokowi jadi presiden, masjid yang ada di Papua dibakar. Nanti Jokowi yang jadi presiden, masjid di Papua dibakar. Kenapa? Karena orang kafir ini tahu bahwa mereka dibantu, didukung. Mereka setia kepada Jokowi. Saya tidak terlalu kecewa karena saya pilih Prabowo kemarin. Dia kalah tetap menang. Ya, saya pilih Prabowo. Kalah saya, tidak apa-apa. Karena saya sudah tahu kalau Jokowi jadi presiden, Ahok bisa jadi gubernur. Dan targetnya Ahok ini adalah untuk menjadi RI1. Papa nggak percaya Indonesia dalam bahaya? Tunggu saja nanti. Ada orang-orang Yahudi Amerika yang tinggal di Indonesia, mereka mencoba mengutak-atik politik di Indonesia. Lama-lama kita jadi seperti Suriah dan Yaman. Nanti lihat kalau kita tidak bersatu umat Islam, kita akan jadi seperti di Turki dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya di momen-momen seperti ini, halal bihalal, selalu mengingatkan cari ukhuwah Islamiyah. Bersatu kita. Pulang dari majelis ilmu, tidak boleh saling memaksa ukuran baju. Bapak hobi dengan baju koko, ada yang hobi dengan kaos, hobi pakai jeans. Jangan dipaksa dia pakai sarung, biar saja dia dengan ukuran dan coraknya masing-masing. Amin. Karena iman itu bukan dari baju. Iman bukan dari baju. Iman bukan dari baju. Iman itu, bapaknya diberitahu, orang pakai peci haji, pakai gamis. Hah? Teriak Allah Akbar yang dikibarkan bendera PKI, bendera komunis di Madura itu kemarin. Hah? Banyak sekali hal-hal yang negatif yang sedang terjadi di bangsa ini. Tapi pada prinsipnya negara kita ini, bahkan dunia ini sedang menuju kepada penghakiman terakhir. Sudah dekat sekali kiamat, kejahatan, kerusakan anak muda di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah tidak lama lagi akan terjadi kiamat. Dosa di zaman para nabi, dosa di zaman para nabi Nuh, nabi Lut, sudah terjadi sekarang. LGBT, bahkan di Jakarta, kawin sesama jenis sudah sering terjadi. Saya di Jawa Barat, saya tinggal di Cibubur, masih wilayah Jakarta Timur, tapi gubernur kami adalah Ahmad Heriawan. Saya tinggal di Jakarta Timur, wilayah Jakarta Timur Cibubur, tapi gubernur kami adalah Ahmad Heriawan. Masih wilayah Jawa Barat, Banten. Saya lihat bagaimana orang kawin sesama jenis, bahkan orang yang takwa siang malam di masjid, saya pujamil. Saya pujamil Masjid Al-Musawaroh Kelapa Gading. 5 kali saya ceramah di situ. Setiap saya ceramah, pasti ada Saiful Jamil aktif berjamaah. Siapa tahu, siapa yang mau sangka bahwa Saiful Jamil menganut dosa fahisyah. Dosa fahisyah adalah dosa yang dilakukan umat di zaman Nabi Nuh, makanya kota itu dibakar. Saiful Jamil, orang yang siang malam di masjid. Tapi siapa mau sangka dia cinta kepada sesama adalah laki. Jatuh. Sekarang ada di penjara. Inilah saya selalu mengatakan kepada anak istri kita masuk Islam ini, satu yang kita pegang adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita pegang terus itu. Jangan sampai bergeser. Kita tidak boleh mengikuti organisasi Islam manapun. Kalau kita diundang orang yang kunut, kita ikut kunut. Orang tidak kunut, kita juga tidak kunut. Kenapa? Yang kita banggakan adalah kebenaran Al-Quran. 8 tahun saya masuk pendeta, saya buka tutup mempelajari Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Sedangkan kitab suci Kristen hampir setiap hari, hampir setiap tahun mudah sekali dirobah-robah oleh para pendeta. Nah, lalu kita mengatakan kitab suci Kristen adalah Injil. Kitab suci Kristen adalah Injil. Betul kira-kira itu. Baru kita mengatakan kitab suci orang Yahudi, apa Pak nama kitab suci Yahudi? Apa Pak Haji? Kitab suci orang Yahudi apa kira-kira? Nama kitab suci. Kitab suci orang Yahudi kan yang kita tahu apa itu? Taurat ya? Ah, betul itu kira-kira. Kalau Pokemon itu kan istilah, siapa yang bilang bahasa Yahudi? Enggak. Ada orang bilang begini, saya mau dapat beda. Ustaz, Pokemon itu artinya? Hati. Saya Yahudi. Dalam bahasa Yahudi sama dengan bahasa Arab. Kalau saya berarti anak. Anak. Anak Jus. Kalau dia bilang anak Jus berarti saya Yahudi. Tapi kalau Pokemon enggak percaya saya kurang yakin karena saya ahli bahasa Yahudi. Saya belajar Alef, Bet, Gimet, Dalel, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Shamek, Ain, Besade, Kofres, Shintau. Nah itu bahasa Yahudi Pak, abjadnya. Jadi kalau Pokemon ini saya enggak tahu, ini kan istilah-istilah orang dari Jepang dan Cina itu. Jadi kalau bilang itu bahasa Yahudi, saya kira saya ragu. Inilah kita. Bahkan ada Ustaz di Jakarta mengatakan Isa Al-Masih nama aslinya adalah dalam bahasa Yunani katanya Yeshua Masyah. Salah. Bahasa asli Isa Al-Masih adalah Yeshua Masyah. Itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya Lesaus Christos. Dari dewa keturunan Zeus sampai kepada Jesus. Nah itu keturunan-keturunan dewa Yunani, Romawi kuno. Itu yang dianut oleh agama Kristen sekarang. Jadi Kristen tidak ada hubungan dengan Injil, Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa yang membawa Injil, Musa yang membawa Taurat, kitab suci orang Kristen bukan Injil, namanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Nama kitab suci umat Islam adalah Taurat, Injil, semua kitab nabi-nabi di zaman dulu tersusun yang sekarang kita gunakan namanya Al. Makanya tidak sah iman bapak dan ibu saya kalau tidak mengimani salah satu kitab dan nabi yang diutus Allah termasuk Nabi Isa alaihissalam. Salah pemahaman kita. Mana orang Departemen Agama panggil tanya Menteri Agama, betulkah kitab suci Kristen itu Injil? Tidak betul. Tapi kita disuruh akui. Akui saja biar tidak betul. Saya bilang sama anak saya, lebih baik agama dapat limana daripada kau salah di hadapan Allah. Ya, kalau disuruh jawab apa kitab suci Kristen? A. Al-Quran. B. Injil. C. Tripitaka. Kalau dia ditanya begitu dalam pertanyaan multiple choice, pilihan ganda, maka kau jangan jawab Injil. Jawab apa? Jawab saja perjanjian baru. Injilnya kamu coret dan tulis dengan pulpen perjanjian baru. Anak saya salah, gak apa-apa dapat 5 agama. Yang penting kau tidak salah di hadapan Allah. Kita disuruh-suruh akui selama ini, dipaksa untuk mengakui kitab suci Kristen Injil. Saya punya bukti ratusan ayat kitab suci orang Kristen itu bohong. Ini ayat Bible. Ini bukan Injil. Ini data-data kepalsuan. Nah, ada angkanya tapi tidak ada kalimatnya. Ratusan ayat bohong. Ini selama saya rektor saya sembunyikan bertahun-tahun. Kepada pendeta-pendeta saya sembunyikan. Nanti setelah masuk Islam barulah saya bongkar semuanya. Ini yang mengislamkan saya. Bukan saya tertarik dengan sikap orang Islam. Mana saya mau tertarik umat Islam saya sedikit-sedikit masuk penjara. Ya, gak pernah tuh ada Matius, Markus, Lukas yang masuk penjara, gak ada. Ya, kalau akhlak, pribadi, moral, sifat, karakter beda-beda tipis dengan orang kafir. Bahkan masih lebih bagus orang kafir kalau sifat. Karena orang kafir gak ada tuh di penjara. Ahok itu dipuji. Kenapa? Karena perilakunya bagus, memang bagus. Kelakuannya memang bagus, kejujurannya tidak korupsi. Tapi kita, masya Allah, biar sudah haji suka nyolong. Ya? Dan saya mewisudahkan di sana itu bukan pendeta biasa. Saya mewisudahkan ribuan pendeta, itu dokumen saya ketika saya masih rektor. Apa yang saya cari bersama keluarga kami masuk Islam? Meninggalkan gaji yang besar dan saya kemudian katakan kepada jemaah, kami bukan masuk Islam. Islam yang masuk kepada kami. Mana ada orang kafir mau masuk Islam itu? Innalazina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunzirhum la. Tidak akan beriman, mereka tidak akan beriman kepada Islam. Laqad ansalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi mayas yang bilang seratil mustaqim, kecuali Allah memberikan petunjuk. Mempelajari Al-Quran kurang lebih 8 tahun. 8 tahun saya buka tutup membanding-bandingkan, jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Setelah saya masuk Islam, masya Allah, betapa tenang jiwa saya, betapa tenang hati kami sekeluarga. Apalagi ketika sudah selesai sujud kepada Allah, bertebaran di muka bumi untuk mencari nafkah dengan mengedepankan kejujuran dan sabar. Karena hanya itulah benteng melakukan perintah Allah, melandaskan diri kepada kesabaran dan keikhlasan. Tanpa sabar, ikhlas, mustahil kita mampu melaksanakan perintah Allah. Tanya sudah 9 tahun lebih berdakwah. Tadi malam saya ceramah di masjid Ikatan Dokter Indonesia. Dari pagi kemarin sampai jam 5 sore, 21 kali saya buang air. Dan saya tampil pada saat ini masih dalam keadaan kondisi sakit. Turun dari mobil saya tadi minum obat. 7 macam saya diberi obat oleh dokter. Padahal saya ceramah tadi malam tempatnya para dokter yang ahli-ahli kompleks Petarani, perumahan ini. Ya, dokternya banyak di sana. Ustaz, ibu bawa ustaz cepat ke sana. Saya bilang sama istri saya, jangan, kita bergantung kepada mereka. Mereka yang undang kita. Tunjukkan bahwa kita tidak cengeng. Ya, padahal di sana banyak dokter. Tapi kami cuma pergi ke klinik yang kecil. Ada seorang bidan di situ. Saya cuma bilang kepada bidan itu, tolong disuntik, saya mau ceramah. Ceramah di mana Ustaz? Saya mau ceramah di ID. Suntik aja, gak usah diperiksa, gak usah. Pokoknya badan saya sakit-sakit, suntik aja Bu. Gak usah diperiksa-periksa, langsung suntik. Oh iya begitu. Oh iya, tapi tahannya agak sakit. Iya, biar sakit, suntik aja. Suntik, padahal dokter-dokter di sana sudah menunggu. Itu berdakwah, berdua saja keliling Indonesia. Tidak pernah ada pakai pengawal, tidak pernah. Makanya Pak Hadi ketemu saya di Bank Mandiri jalan apa itu, Rebosi. Dan 2 malam saya transfer uang ke sana di ATM Mandiri. Dia bilang, Ustaz begini sendiri, tidak takut. Takut apanya? Takut kalau orang Kristen lihat, waduh. Masih ada rasa takut, orang Islam kok masih ada rasa takut. Apa yang ditakuti? Enggak, kalau orang Kristen lihat, apa usah enggak takut. Di mana-mana juga mereka lihat saya, Pak Haji. Bukan kalau dikeroyok, oh kalau dikeroyok itu kan takdir Allah. Hidup, mati, musibah, ma'asabah, musibatin, ilabi, idnillah. Itu adalah izin dari Allah. Jadi enggak usah kita terlalu khawatir, terlalu takut. Yang penting kita tetap beriman kepada Allah. Orang yang khawatir, yang takut, itu kan karena orang yang imannya separuh-separuh. Sama dengan orang yang paling berani mati, itu kafir di atas kafir. Yang paling berani mati, orang yang kafir di atas kafir. Yang berani mati juga adalah orang yang beriman di atas beriman. Dan yang takut mati, separuh kafir, separuh beriman. Nah itu, kadang-kadang kan dia takut. Jadi saya ini masih kurang iman saya, makanya takut mati. Enggak, kita tinggalkan gaji yang begitu besar, kita masuk. Saya, istri, dan 3 orang anak. Begitu kami masuk Islam, sudah di dalam Islam, enggak perlu menengok ke kiri, ke kanan. Fokuskan perhatian, mendalami Al-Quran. Enggak peduli saya, orang Islam mau tahu baca Al-Quran atau tidak, yang penting kami dulu yang tahu. Tak peduli. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al ilma bil kasabur labi nasabur. Ilmu itu bukan dari nasab, ilmu itu dari belajar. Jadi tidak menjamin walaupun keturunan kita Islam, tidak menjamin kita akan diberi ilmu oleh Allah. Jaminan keselamatan surga kalau kita sudah berislam, sudah masuk Islam. Kita sudah beragama Islam dan keturunan kita Muslim, insya Allah maka surga itu sudah ada. Tiket untuk berangkat ke surga sudah ada. Biar yang tidak sholat-sholat, biar yang tidak puasa, asalkan dia KTP-nya tetap tulis Islam. Nah, begitu matikan KTP-nya tinggal sisip di antara kain. Kain apa itu? Kain kafan. Jepit. Nanti itu kan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mana KTP-nya? Saya kata, oh iya Islam. Udah, langsung masuk surga itu. Nah, yang pemalas sholat yang dengar ini, ya iya betul itu Ustaz. Biar gak sholat-sholat yang penting Islam. Ya masuk surga, tapi surganya benjol-benjol dulu. Orang sudah lama di surga, ente 1000 tahun baru dilepas oleh Allah. Sudah akan masuk, tapi sudah benjol-benjol, sudah begini-gini, tinggal disarut kaki. Kita sudah lama di surga, dia baru datang. Jadi malu. Saya dan istri mengatakan, sudahlah kita masuk Islam ini. Saya dari pulang bicara, karena kalau saya kencang, leher sakit, ini bikin mati. Ya, saya sudah coba tadi suara keras, dia mau mati. Jadi saya pelan-pelan aja. Saya bilang sama istri, kalau pertama kita masuk Islam, ditanya, kenapa Ustaz mengucapkan bersyahadat? Saya katakan, saya ingin masuk surga. Setelah saya sudah lama di Islam, sudah 9 tahun ini, orang tanya, saya bilang tidak ada yang rindu surga, biar surga yang rindu ke saya. Pakai konsep Nabi, al-jannatu mustaqarrun ila arba'ati nafarin. Tali Al-Quran, wa hafidhi lisan, mutimil yani, wa sawimina, fi syahri Ramadan. Surga, kata Nabi, merindukan 4 orang. Yang pertama, tali Al-Quran, suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahabidhi lisan, menjaga kata-katanya. Yang ketiga, mutimil yani, suka memberi orang miskin makanan. Yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan. Itulah orang-orang yang dirindukan surga, bukan yang merindukan surga. Jadi kalau ada orang berjihad, dia bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Rindu ke surga. Oh, itu karena rindu. Nggak usah rindu. Kalau betul-betul antum takwa kepada Allah, orang tidak usah tahu. Nanti Allah yang tahu. Allah yang akan rindu kepada kamu. Jadi nggak usah terlalu ambisi. Sama dengan jabatan, nggak usah dicari. Kalau Allah yang tentukan, ikhtiar, usaha, maka Allah akan berikan. Ya. Kita meminta sesuatu kepada Allah, nggak usah diminta dengan mulut, lakukan dengan ibadah. Orang lain nggak usah tahu, nanti Allah yang kasih. Saya masuk Islam, membawa bini anak 3 orang, pakaian di badan. Secara manusia, secara logika, terpukul dari gaji yang besar, turun ke bawah. Tinggal di Jakarta, tidak punya keluarga, nginap, numpang, sewa rumah 4x3. Pagi kerja bangunan, sorenya mengamen, hanya untuk mencari sesuap nasi. Dulunya gaji ratusan juta. Apakah tidak sabar? Konsepnya sabar. Innallaha ma'an sabirin. Allah dekat dengan orang yang sabar. Tapi setiap saat saya berdoa, orang kafir engkau kayakan ya Allah, orang kafir engkau berkahi ikhtiarnya. Kenapa saya yang engkau berikan petunjuk, saya miskin? Tak lama, cuma 4 bulan dikasih mobil mewah, dikasih rumah mewah, mobil sampai berapa biji. Alhamdulillah. Orang kafir kau berikan ikhtiarnya. Saya siang malam ya Allah yang sujud menyembah berhamba kepadamu. Kok engkau biarkan saya ya Allah? Allah berkata. Jadi kita gak kurang-kurang sabar biasanya. Minta ke pemerintah gak dapat-dapat, ambil batu, datang ke Pemda. Oke, sepanjang begini Pak ya. Masa mahasiswa Unhas. Kami mahasiswa Unhas. Kami mahasiswa UMI. Kasa saya nonton TV itu. Ambil batu, pasang kuda-kuda, lempar kantor bupati. Allahu Akbar. Karena mahasiswa Islam jadi pakai Allahu Akbar. Unhas juga Allahu Akbar. Politeknik dan Polihukum. Kan begitu. Allahu Akbar. Lempar polisi. Wah, polisi dan tentara juga merasa diri Islam. Ambil juga batu. Allahu Akbar. Wah, dari sana mahasiswa UKI Paulus tengok-tengok tepuk tangan, haleluya, dah berhasil mereka. Itu yang ada sekarang ini. Sementara kebanyakan ulama-ulama, dai-dai kita ini ayam sayur semua. Bukan ayam petarung, bukan ayam jantan, ayam sayur semua. Apalagi giliran kalau sudah Maulana yang ceramah, Allahu Akbar, menangis dari awal sampai habis. Nah, apa Maulana kan orang Bugis, sama mi. Iya, pada-pada iya juga sudah lesi sepo. Tapi kalau sudah lesi bukan begitu sebenarnya dakwanya. Ah, seperti kiai siapa itu? Saat siapa? Dasat lama. Iya. Itu baru ayam petarung itu. Tapi kalau seperti Maulana marah dari Abis ini seperti Pantekosta. Lihatlah ibu kami. Allahu Akbar. Ada saudaranya, lihat saja. Saya kasih tahu SMS ke Maulana, coba kamu tegap-tegap sedikit lah. Nah, ini akhir zaman ini harus AA, BB, CC. Kapir-kapir. Saya kemarin ceramah di Teguh Umar 14, Masjid Babul Falah. Dan Ramil datang, dan Ramil bisik sama saya. Anggota saya satu itu Kristen, Ustaz. Suruh masuk ke dia sini. Nanti kita sunat dia ramai-ramai. Hah? Ada bagian-bagian dinas. Saya bilang itu tuh usahanya tuh, kapir itu mesti masuk Islam cepat. Ya memang begitu, bukan benci, sayang. Sayang. Di pesawat aja pangkat kapten saya bilang, jangan baca-baca Alkitab, baca-baca Bible masuk neraka. Pampir dia hajar saya. Saya bilang saya lebih tahu, bilang bohong semua. Oh, disuruh marah-marah. Saya kasih tunjuk sudah ternyata ke pasuan, nih palsunya. Ah, coba-coba Pak, saya penasaran. Ah, tadi aja marah-marah. Ah, akhirnya beliau dan istrinya, alhamdulillah, juga masuk Islam. Islam kan jenderal dua bintang Kapolda Bali, Jakarta, Beni Mukalu, Orang Manado. Saya juga Pak, berapa jenderal di Jakarta. Di orang tidak percaya, saya bilang sama beliau, uang palsu Bapak tangkap, tangkap, produk palsu tangkap. Kitab yang palsu ini kenapa tidak tangkap tuh pendeta-pendeta? Iya, iya. Betul itu, saya betul, saya rektornya dulu, gimana saya bohong. Ya, tapi coba cari Al-Quran kalau ada palsu begitu, cari saja. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabial la'ayakum ta'kilun. Ditulis dengan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Jadi tidak ada yang bilang orang bahasa Arab ini kita tidak mengerti, kita paham. Kita paham, karena ada ustaz-ustaz yang menjelaskan kepada jemaah. Amin. Tapi di Kristen sana, masya Allah, kalau dia sudah pakai bahasa Toraja, orang Manado bingung apa nih artinya. Dia pakai bahasa Batak, bingung. Dia pakai bahasa Jerman, bingung. Yang tidak tahu bahasa Inggris, bingung. Tapi kita umat Islam menggunakan bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa negara yang kita. Kita berdoa, kita sholat, Al-Fatihah, imam yang ada di masjid ini, salsabil, sama dengan imam yang ada di New York, Amerika. Ya, sama. Sama dengan imam yang ada di Afrika. Surat Al-Fatihahnya sama, Al-Qurannya sama, lafaznya sama. Apalagi, mahrusnya sama, panjang pendeknya sama, kalimatullahnya sama, hadisnya pun sama. Nah, cuma ada yang beda kalau di umat Islam ini. Dan sudah berlama 9 tahun sholat berjamaah begini, sama NU, Muhammadiyah, Wahabi boleh sholat sama-sama, ya. Tapi nanti atayatku terakhir baru kelihatan mana yang beda. Ujung jarinya ini ada yang lurus begini, ada yang agak nakal, yang goyang-goyang begini. Nah, ini dia 1437 Hijriah. Ada lagi yang baru, yang cungkil begini. Ya, bagus nih, bagus nih. Bagusnya begini nih, supaya kan latihan sama ganja tuh. Begini maksudnya kan sudah licat. Ayo begini, ada yang begini. Saya pernah tanya, kenapa nih goyang-goyang begini? Ustaz, kok saya goyang-goyang begini, Ustaz ini melepaskan Allah dan Rasul. Pak, betul juga ya, tidak salah. Jangan dibilang salah itu, betul. Betul. Yang salah itu kalau kita mulai menegur, memponis bahwa ini saudaraku salah sholatnya. Oh, bagimu salah. Bagimu tidak Islami itu. Oh, bagimu tidak. Oh, ini yang bahaya. Di Lampung saya pernah sholat dengan ibu-ibu. Ajak tuh ibu, ayo kita sholat berjamaah. Oh, enggak mau ya Ustaz. Kenapa? Tanya istri saya. Enggak boleh Ustaz. Kami ini ada tim dari Jakarta. Ustaz kami dari Jakarta itu mengatakan kami tidak boleh sholat kecuali dengan tim-tim yang Ustaz ini sudah bina. Karena kami melatih diri untuk sholat yang sempurna. Siapa Ustaz dari Jakarta? Ini Ustaz, si A, si B. Oh, begitu. Kasih tahu Ustaz itu yang bukan Ustaz setan. Kalau sudah ada Ustaz begitu, apa beda dengan pendeta? Pendeta begitu. Pendeta larang Katolik pindah ke Protestan, pastor larang jemaatnya pindah ke Protestan. Semua mengkapling diri benar. Coba Kristen itu kalau sama, tidak sama. Satu keluarga, kakak beradik, satu Katolik, satu Protestan, tidak bersaudara, walaupun bersaudara bermusuhan. Nah di Islam jangan sampai terjadi begitu. Sama-sama kita Al-Qurannya sama, Nabi-Nya sama, Tuhan-Nya adalah Allah. Tidak boleh dibedakan. Tapi yang berkembang dalam selama ini kan salah semua. Hah? Ketemu Masya Allah. Kecang itu kelihatan. Kalau bukan kelompoknya yang menang, merasa diri kelompoknya yang berbeda. Tidak masuk kelompok saya, salah kamu. Itu. Kan pernah anak muda tanya sama saya, Ustaz, itu masjid kami dulu rame. Ada orang yang datang bertanya kalau imamnya tidak pakai jenggot, maka sholat itu tidak sah. Oh, ente mau pakai jenggot? Saya ada kambing, ada jenggot itu. Saya jadi imam. Kok alat fisik begini yang diperdebatkan? Ini kalau sudah masuk yang kubur, wa ajasalihi fima ablahu dasadmu. Dengan apa kau lakukan? Jenggot. Hah? Semua kulit tubuh ini akan hancur bersatu dengan tanah. Yang pulang pada ruh kita. Amin. Wah, itu hanya tipuan belaka. Masya Allah. Saya pakai jenggot karena saya ustaz. Saya sadar ustaz baru ilmu satu biji ayat, jadi jenggotnya pendek dulu. Nanti kalau sudah banyak, sudah ribuan hadis, oh, baru mulai panjang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, gak usah pakai jenggot. Bukan jadi, bukan itu ukurannya. Memangnya sana, oh, ukur jenggot belum malaikat. Masuk pintu surga, ukur. Siapa yang ukuran jenggot lagi? Oh berarti surganya paling tinggi. Jenggot seperti saya di ruang tamu yang tidak pakai jenggot begini, botak sama sekali begini, ini surganya di dapur. Wah kalau begini apa? Bagaimana dalam Islam ini? Memang kebetulan imamnya memang dagunya tidak bisa dipungkiri jenggot, tapi dia hafal 30 juz. Ayo, sanggah saja itu, kok bisa sanggah? Tidak bisa dilawan itu. Berarti Islam tidak mengenal penampilan fisik. Allah yang lebih tahu sampai kepada kedalaman hati kita. Bersampingan berdampingan kita sholat, belum tentu kita sebentar sholat ini. Coba setiap kali orang tawaf ke Mekah, pasti tahu setiap orang tawaf itu pasti jin akan ikut juga tawaf. Wama khalaqtu jin wal insa illa liya'budun. Setiap musim haji tawaf keliling Ka'bah selalu saja ada jin yang menyertai. Kenapa? Karena jin juga diwajibkan sujud menyembah kepada Allah. Artinya ibadah kita, sholat kita yang paling afdal adalah ketika kita depan Ka'bah. Makanya berusaha kesempurnaan iman Islam itu adalah sampai kepada haji. Pulang dari sana yang tadinya pemabuk, yang tadinya tukang nyolong berhenti. Tapi haji-haji Indonesia enggak. Udah dari sana tambah nyolong. Waduh, sudah jadi pejabat. Hah? Sudah jadi pejabat, begitu jadi haji, kau semua pergi. Wah, ini karena kita mayoritas muslim, jadi kamu kan mau cari kerja bupati, cepat-cepat pergi haji, ini uang. Karena mayoritas orang Indonesia muslim, kamu jadi menteri, pakai haji dulu, supaya dipilih. Kamu jadi presiden, buru-buru cari haji. Wah, tiba-tiba insinyur haji, waduh, sudah jadi haji. Abdul tak? Bulan dan sana, Masya Allah, asal boleh kumpul tak pakai tajwid. Aja, memang negara kita ini uang dan urusan belum terasa. Dia pulang dari haji sehat, 1-2 bulan sudah ditangkap lagi oleh Abraham Samad. Saya tetap masih pakai Abraham Samad karena saya diakui kalau KPK dulu dipimpin oleh Abraham Samad. Ini KPK sudah dibolak-balik, ini KPK-nya Jokowi. Iya, Ahok itu kan seharusnya sudah ditangkap. Coba seorang Islam yang begitu reklamasi pantai, keluar di dalam. Tapi karena Aung yang bikin, bebas. Pak Jokowi presiden. Yusuf Kalla tidak terkait. Yusuf Kalla itu cuma wakil. Dan biar sedikit Yusuf Kalla itu masing-masing mengucapkan insya Allah. Beliau baru berdatang. Ada masuk Makassar sekarang hari ini. Dari jalan dulu. Ada Pak Yusuf Kalla yang datang. Tutup semua jalan. Dekat. Beliau mau turun. Ya. Yusuf Kalla mas pergi insya Allah Pak. Kalau ditanya wartawan. Bagaimana Pak JK dengan program kerja dari Aceh? Ah insya Allah nanti selesai. Kerja tapi juga. Masih pakein. Insya Allah. Insya Allah memang orang masih beliau. Dia berpolitik. Tapi dia tidak berani mengesampingkan Islam. Makanya lihatlah harta di mana-mana Allah berikan. Dari atas diturunkan. Dari bawah Allah kasih kepada beliau. Maksud saya begitulah kita orang Makassar. Ikuti jejak beliau. Bila perlu dekati, bagaimana Bapak bisa haji dan kaya? Ada itu ilmu sama beliau. Tanya sama beliau. Tak mungkin tidak ada. Bagaimana menyikapi agama dan politik? Banyak nanti muncul segera. Yang orang cerdas dan cepat sekali dia muncul dari mulut beliau. Akan terungkap. Tapi kita sendiri yang tidak mau belajar kepada pejabat-pejabat yang memang betul-betul Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mungkin yang ingin menambah wawasan untuk kita mengetahui tentang kebenaran Islam, sejarah kehidupan kami memeluk Islam, nanti ada saya bawa buku bagi yang berminat, silakan ada di mobil saya. Buku yang berjudul Keadaan Manusia di Hari Kiamat, buku yang kuning ini sudah tidak ada, nanti besok baru dikirim dari Jakarta. Tapi bagi yang ingin apa mendapatinya, catat aja lewat Pak Haji, nanti kita drop di sini besok sebentar malam atau besok pagi sudah ada bukunya. Karena kemarin Jumat selesai dicetak. Saya ini kan Pak Haji memang gak ada donatur. Kemanapun berdakwah, saya membayar hotel segala macam, semua biaya dakwah itu dari pribadi. Gak pernah saya mau pakai-pakai manajemen. Waktu saya masuk Makassar sini ada berapa manajemen kejar saya, tanya ke istri saya. Sampai sekarang masih SMS. Biar kita atur Ustaz tahu Ustaz kemana. Ustaz tahunya tinggal ceramah pulang hotel makan. Oh saya bilang jangan. Saya cari masuk Islam bukan cari uang. Kalau saya cari uang, kenapa masuk Islam? Rugi. Di sana saya digajar 1 juta. Saya masuk Islam mencari ridha Allah. Jadi bagi jemaah yang berminat, kalau tidak berminat tidak apa-apa. Yang penting saya sudah berdakwah. Saya tidak pernah menarget-targetkan dalam berceramah. Tidak ada manajemen. Kami jalan suami istri. Siapa yang tahu nomor saya, undang kami. Insya Allah kami datang untuk berceramah. Karena Islam mengajarkan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi kalau ada mu'alaf yang datang ke masjid minta-minta uang, itu bukan mu'alaf, itu mu'alat. Jadi mu'alaf dengan mu'alat beda. Kalau mu'alaf, orang yang dicintai, orang yang mendapat petunjuk, muhtadin. Bukan muhtadin, muhtadin. Orang yang disayang oleh Allah. Kalau disayang oleh Allah, berarti apa yang ia minta Allah berikan. Jadi tidak mungkin kalau mu'alaf itu susah. Kalau dia dulu kaya di Kristen, insya Allah di Islam tambah kaya. Kalau dulu di Kristen dokter, di Islam jadi profesor. Jadi bohong itu kalau masuk Islam susah. Bagi ibu bapak yang berminat, silakan. Nanti istri saya yang melayaninya ada di mobil, karena di masjid tidak boleh berjualan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi jika Allah berkenan di waktu-waktu berikutnya. Saya mohon maaf karena kondisi saya kurang sehat. Insya Allah nanti ada momen tertentu. Pak Haji juga sudah tahu nomor saya. Saya masih lama di Makassar dan akan keliling Makassar sampai bulan Maulud Nabi. Sudah banyak sudah tercatat sampai Agustus. Jadi saya akan berkeliling sambil juga mohon doa dari jamaah dan seluruh panitia untuk kami tetap semangat memberitakan kebenaran Allah. Kita tutup pengajian ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ursikum wa nafsi bitakwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.